sapu cinta pertama. Buat ko ade nona yang ku rambu palateng dua. Pertama jumpa dengan ko di sana, ko bikin kakak panas dingin sama kanal malaria. Yo ade nona, ko bikin kakak tergila-gila. Orang ku kisah cinta.